Maka kita memohon kepada Allahu Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada majlis online ini agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna serta di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita masih pada bab man haqqaqa tauhida dakhala al jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid maka ia akan masuk syurga tanpa hisab. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyimak dan membahas dua ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala pada bab ini. Dan berikut ini kita akan sama-sama mendengar, menyimak dan mempelajari hadis Nabi SAW yang beliau sebutkan dalam bab ini. Ini sebuah hadis atau riwayat panjang, disebutkan panjang oleh penulis, dan amat penting untuk kita perhatikan secara serius ya. Baik, barakallahu fikum, wa li tafadhal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Husain ibn Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair fa qala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi qadda al-barihah fa qultu ana thumma qult أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, suatu ketika aku di sisi Sa'id bin Jubair yang merupakan seorang ulama di masa tabi'in dan gurunya Husain bin Abdurrahman. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair melemparkan sebuah pertanyaan kepada kami di majlis tersebut. Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat meteor, bintang yang jatuh al-barihah tadi malam? Al-barihah artinya tadi malam, apabila kita mengucapkannya sebelum tergelincir matahari. Misalkan kita berkata tadi sebelum waktu zuhur ya, tadi malam, maka bahasa Arabnya adalah al-barihah. Akan tetapi setelah masuknya waktu salat zuhur, untuk menyatakan tadi malam dalam bahasa Arab itu bukan lagi dengan al-barihah, tetapi dengan al-laylah. Al-laylah ini pengertian al-barihah yang masyhur dalam al-lughah. Tetapi sebagian ahli lughah yang lain, kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, justru berpendapat sebaliknya. Al-Bariha itu diucapkan apabila telah tergelincir matahari. Dan ya, untuk sebelum tergelincir matahari itu dikatakan dengan Al-Laylah. Ini hal yang luas ya. Taib. Beliau bertanya kepada kami, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Kalau kita mengambil pengertian al-barihah menurut pendapat yang masyhur, berarti pertanyaan Sa'id bin Jubair ini kepada mereka terjadi sebelum apa? Sebelum waktu zuhur. Karena kalau setelah zuhur bukan lagi dengan al-barihah, tetapi sudah menggunakan kata al-laylah. Naam. Faqultu, aku pun menjawab, kata Husain bin Abdurrahman. Faqultu ana, aku. Artinya beliau menyatakan bahwa diri beliau melihat bintang yang jatuh saat itu di malam hari. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, kemudian aku kembali berkata, amma inni lam akun fi salatin walakinni ludigh. Akan tetapi di malam tersebut aku bangun bukan karena salat, melainkan karena aku disengat oleh binatang yang berbisa. Beliau menyebutkan hal ini karena beliau khawatir para hadirin menyangka beliau melihat bintang yang jatuh di malam hari tersebut karena beliau sedang begadang sholat tahajud. Karena beliau tidak ingin disangka melakukan suatu kebaikan yang beliau tidak melakukannya, maka beliau pun mengklarifikasi dengan menyatakan bahwa di saat aku melihat bintang yang jatuh di malam hari itu, bukan karena aku sedang begadang sholat tahajud, tetapi aku bangun di malam hari itu karena aku disengat oleh binatang yang berbisa. Ini menerangkan kepada kita jauhnya ulama salaf dari riya, ingin dipuji karena suatu kebaikan yang tidak mereka lakukan. Dan sikap yang demikian adalah sikap yang terpuji, sebagaimana sebaliknya itu adalah sikap yang tercela. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran bahwa suka dipuji dengan suatu kebaikan yang tidak ia lakukan, ini merupakan perangai buruknya orang-orang Yahud. Allah menyebutkan dalam Ali Imran di akhir-akhir surat, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal adzab. Mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasara suka dipuji dengan sesuatu kebaikan yang mereka tidak melakukannya. Nah, dan terkadang syaitan datang kepada kita melalui pintu itu untuk menjerumuskan kita ke dalam riya. Ya. Sengaja terkadang ia memperlihatkan kepada kita orang-orang yang ingin dipuji dengan sebuah kebaikan yang tidak ia lakukan, agar kita membantahnya, kemudian kita kembali memuji diri kita bahwa yang berjasa itu bukan dia, justru aku dan yang semisal dengannya. Maka hati-hati dari jeratan-jeratan syaitan menjerumuskan kita ke dalam riya, yang apabila kita jatuh ke dalamnya, maka seluruh ibadah-ibadah besar yang telah kita lakukan, kemudian kita riya atau sum'ah padanya, itu akan sia-sia di sisi Allah Jalla wa'ala. Mendengar demikian, maka Sa'id bin Jubair, guru beliau, pun kembali bertanya, fama sana'at? Lantas apa yang kamu lakukan setelah engkau disengat oleh binatang yang berbisa? Qala qultu, Husain bin Abdurrahman pun menjawab, irtaqaitu, aku meminta diruqyah pada malam itu. Irtaqa ini wazannya ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu ya, memiliki makna yang sama dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu. Fihi makna at-talab. Ya, maka makna irtaqaitu ay istarqaitu. Demikian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Al-Mufid, bahwa wazan ifta'ala yafta'ilu itu sama dengan wazan istaf'ala yastaf'ilu, sama-sama memberikan makna at-talab, meminta. Dan di dalam riwayat Sahih Muslim terdapatkan dengan lafaz istarqaitu, ini lebih jelas lagi, aku meminta untuk diruqyah. Dan di sana ada sebuah lafaz dari lafaz Imam Muslim dengan makna raqaitu, ya. Aku meruqyah. Ya. Aku meruqyah. Maka ini lafaz yang syadz, kata para ulama, menyelisihi riwayat-riwayat yang menyebutkan dengan lafaz irtaqaitu atau istarqaitu, aku meminta diruqyah. Mendengar jawaban muridnya tersebut, maka Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu menyatakan, "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membuat engkau? Apa dalil kamu? Apa landasan kamu dalam agama ini atas tindakan kamu itu? Apa dalil yang kamu pakai untuk perbuatan kamu tersebut? Ini meminta untuk diruqyah. Qultu, Aku pun menjawab, kata Husain bin Abdurrahman, landasan hujjah dalil aku dalam hal ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Sa'id bin Jubair pun kembali bertanya, emangnya apa hadis yang dia sampaikan kepada kalian? Aku pun kembali menjawab, kata Husain bin Abdurrahman, dia meriwayatkan kepada, memberikan kepada kami sebuah hadis yang ia dapatkan dari Buraidah bin Husayb, bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw humah. Sungguh ruqyah itu amat bermanfaat untuk penyakit ain dan humah. Demikian penerjemahan yang tepat. Karena la di sini bukan lin nafi fayufidul hasr, tetapi la di sini kata para ulama adalah la litaukid. Ya. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan konteks ini. Karena ayat hadis-hadis serta percakapan para ulama salaf telah menunjukkan ruqyah itu bermanfaat pada selain penyakit ain dan humah. Ya. Dan juga tidak hanya pada dua penyakit ini. Beliau menyebutkan bahwa ruqyah itu sangat bermanfaat untuk penyakit ain dan humah. Humah ini sakit karena terkena sengatan binatang yang berbisa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid menerangkan bahwa ucapan beliau ini menerangkan kepada kita bahwa ruqyah terhadap penyakit ain atau karena disengat oleh binatang yang berbisa itu sangat bermanfaat, memberi pengaruh, dan ini sesuatu yang sesuai dengan realita. Ya, qala, mendengar alasan yang diberi disampaikan oleh muridnya tersebut, maka Sa'id bin Jubair berkata, laqad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh indah, sungguh bagus seorang yang memiliki landasan dalam suatu sikap yang dia ambil. Ya, suatu landasan yang dia memiliki suatu landasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap yang dia ambil. Artinya di sini beliau memuji muridnya Husain bin Abdurrahman terhadap sikap beliau, yaitu membawa dalil, membawa alasan syar'i terhadap suatu sikap yang beliau lakukan, bukan pujian beliau kepada Husain atas sikap ia meminta diruqyah. Ini hal yang perlu diperhatikan dari hadis ini. Kemudian beliau menyatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Akan tetapi telah disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zahir dari hadis ini kejadiannya di dalam mimpi, karena mimpi mereka para nabi adalah wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Dalam mimpi tersebut aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 orang. Ada pula seorang nabi yang pengikutnya hanya 2 orang. Dan ada pula seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut satupun. Idh rufi'a li sawadun 'azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang cukup banyak, yang cukup besar. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku, ini Musa dan kaumnya, bukan umatmu. Setelah itu aku melihat kelompok manusia yang cukup besar. Kemudian dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dari jumlah mereka yang banyak ini, ada 70 ribu dari mereka yang akan masuk syurga tanpa melalui hisab dan azab. Sebuah faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zahir dari hadis ini bahwa mereka tidak melewati proses hisab dan azab, tidak di dalam alam barzakh, dalam kuburan mereka, dan tidak pula di hari kiamat setelah mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Nah, di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Setelah Nabi SAW berkata demikian, Sumanahaf, beliau pun berdiri kemudian masuk ke rumahnya. Nabi tidak lagi membahas, menjelaskan apa sebab mereka mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Karena tidak ada penjelasan dari Nabi SAW terkait sebab yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan keutamaan tersebut, maka para sahabat pun akhirnya berdiskusi di antara mereka terkait 70 ribu dari umat Nabi SAW yang akan masuk syurga tanpa melalui proses hisab dan azab. Di antara para sahabat ada yang menyatakan sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersahabat dengan Nabi SAW. Maksudnya adalah orang-orang yang sering bersama Nabi SAW. Karena kalau yang berkata demikian adalah mereka para sahabat Nabi. Ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat sahabat Nabi SAW itu terkadang diberikan kepada orang-orang yang lebih sering kepada Nabi SAW dalam bahasa mereka para sahabat Nabi. Seperti ucapan Nabi SAW kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat. Padahal lawan bicara beliau saat itu adalah Khalid bin Walid yang beliau juga merupakan sahabat Nabi SAW. Adapun definisi sahabat Nabi SAW yang mereka masuk dalam keumuman pujian Allah dan Rasulnya sebagai sahabatnya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat hurriddah, adalah mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau dan mati di atas itu sekalipun sebelum matinya pernah murtad, kemudian beriman lagi dan meninggal di atas keimanannya. Sebagian yang lain ada yang menyatakan sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang semenjak lahir sampai matinya mereka tidak pernah berbuat syirik. Lahir sudah dalam keadaan Islam. Dan sampai meninggal dunia mereka tidak pernah melakukan dosa syirik. Hal ini karena sebagian sahabat Nabi SAW, bahkan sebagian besar mereka sebelumnya adalah orang-orang yang musyrik sebelum mendapatkan hidayah tauhid dari Allah Jalla wa'ala. Maka mereka memandang sepertinya yang mendapatkan keutamaan ini hanyalah mereka orang-orang yang semenjak lahirnya sudah di atas tauhid sampai meninggal dunianya tidak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya, dan sebagian yang lain menyebutkan alasan yang lain lagi. Kemudian Nabi SAW pun keluar dari rumahnya. Melihat Nabi SAW telah keluar dari rumahnya, maka para sahabat pun menyampaikan kepada beliau bahwa mereka tadinya sempat berdiskusi di antara mereka terkait apa sebab ada 70 ribu dari umat Nabi SAW masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan adab. Maka Nabi SAW pun menerangkan kepada mereka kriteria 70 ribu dari umat beliau yang akan masuk syurga tanpa hisab dan adab tersebut. Dan ucapan beliau, humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Mohon maaf, yang tepatnya tadi di sini ya, dalam sebuah lafad dari riwayat Imam Muslim ada lafad yang berbunyi la yarkun, bukan pada irtaqa itu ya, la yarkun, mereka tidak melakukan ruqyah. Ini lafad yang dhaif ya, dengan bahasa ilmiah dalam ilmu mustalah adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang syadzah dhaif karena menyelisih riwayat-riwayat sahih yang diriwayatkan oleh keumuman ahli hadis dengan lafaz la yastarqun, mereka tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah diri mereka. Wala yaktaun, ya, mereka juga tidak meminta kepada orang lain untuk melakukan pengobatan kai pada diri mereka. Pengobatan kai adalah pengobatan dengan memanaskan besi ya dengan api, kemudian besi tersebut digoreskan atau ditusuk ke bagian tubuh yang sakit tetapi di bagian atasnya saja ya, bukan itu sampai ke dalam tapi bagian kulit ya. Yang ketiga, kriteria mereka adalah wala yatatayyarun, mereka tidak suka mengadu nasib dengan seekor burung. Karena di antara akidah jahiliyah yang diluruskan oleh Nabi SAW, mereka itu suka mengadu nasib atau beranggapan sial dengan banyak hal, di antaranya dengan burung. dengan suara burung atau dengan terbangnya burung ke arah kanan atau ke arah kiri. Apabila salah satu di antara mereka ingin melakukan suatu pekerjaan besar atau ingin melakukan safar yang jauh, mereka melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, mereka pun beranggapan baik. Akan tetapi jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, sehingga mereka membatalkan rencana yang telah mereka susun tersebut. Demikian pula mereka beranggapan sial dengan suara burung, yeah. Dan banyak hal lain yang mereka juga beranggapan sial atau mengadu nasib mereka dengan suatu kejadian, yeah, atau suatu tempat, yeah, atau suatu waktu. Seperti mereka beranggapan sial dengan bulan Safar, beranggapan sial dengan bulan Syawal, bahwa bulan Syawal adalah bulan sial menikah. Bulan Safar juga demikian, bulan yang sial, tidak baik membuka usaha besar atau melakukan safar jauh di bulan tersebut. Demikian juga di antara mereka ada yang beranggapan sial dengan hari Rabu dan seterusnya. Kriteria mereka yang keempat adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah Jalla wa'ala bertawakal. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal adalah sidqu al-i'timadi fil umur 'ala Allah 'azza wa jalla wal akhdhu bil asbab al mubahah. Jujurnya hati seorang hamba di dalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia tetap melakukan sebab-sebab yang tidak melanggar agama Allah. Perlu diperhatikan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid bahwa mereka meninggalkan tiga perkara di atas: tidak meminta ruqyah kepada orang lain, tidak meminta pengobatan kai kepada orang lain terhadap dirinya, dan tidak pula bertatayur. Mereka meninggalkan hal ini dikarenakan tiga hal. Yang pertama, liquwati i'timadihim 'ala Allah, karena kuatnya sandar penyandaran hati diri mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Kuatnya mereka di dalam bersandar kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, karena mulianya diri mereka. Mereka tidak ingin menghinakan diri mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan meminta sesuatu kepada mereka. Yang ketiga, karena dalam hal tiga perkara tersebut, ya, dan terkhusus dalam meminta ruqyah dan meminta kay, ini ada sisi at-ta'alluq. Ada sisi at-ta'alluq, ketergantungan hati kepada selain Allah. Namun perlu diberikan catatan penting bahwa dari tiga perkara tersebut, dua perkara pertama yaitu meminta ruqyah dan meminta kay, ini di mereka tinggalkan karena mereka tidak ingin menghinakan diri mereka kepada Allah, dan mereka ingin memperlihatkan diri mereka tidak butuh kepada manusia. Adapun at-tatayur, mereka tinggalkan bukan karena itu, tetapi karena tatayur itu bentuk syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ini perlu diperhatikan. Sehingga di dalam hadis ini ada dua hal yang mereka tinggalkan. Dua hal yang mereka tinggalkan, yang satunya hukumnya makruh dan yang satu lagi hukumnya haram. Meminta ruqyah dan meminta kay hukumnya makruh, ya. Sedangkan tatayur hukumnya haram. Ini menerangkan kepada kita faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang telah saya nukilkan pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara bentuk meninggal merealisasikan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala adalah meninggalkan hal yang makruh. Hal yang makruh. Naam. Taib. Dan lebih dari itu adalah meninggalkan hal yang haram. Setelah Nabi SAW bersabda demikian, berdirilah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukashah bin Mihsan. Beliau berkata, wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah satu dari 70 ribu umatmu yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Nabi pun menjawab, engkau termasuk dari mereka. Nabi memfonis demikian karena beliau Nabi mendapat wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu dari Allah. Adapun kalau ada orang sekarang yang memfonis individu manusia, kamu syurga karena cium tangan saya, kamu syurga karena kamu istighatsah, tawassul, ya, karena kamu, ya, meminum air bekas wali fulan, ini sesat, menyesatkan ini. Ini kuburiyun yang seperti ini. Ini orang-orang yang Ya, seakan-akan dirinya mengaku tahu perkara ghaib. Nah, karena tidak boleh memfonis individu seseorang di dalam syurga atau di neraka kecuali dengan nas dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun memfonis orang lain ke dalam syurga atau neraka karena suatu sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis secara umum, maka itu tidak mengapa. Kita katakan mukmin dalam syurga. Ya. Pelaku syirik, ya, dalam neraka. Pelaku maksiat dalam neraka. Secara umum tidak mengapa. Tidak mengapa, karena itu hanya sekedar menukilkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memfonis individu manusia, ya, ke dalam syurga atau neraka, ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan nas dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat setelah Mu'kashah berkata demikian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun menjawab, engkau termasuk dari mereka, maka berdirilah orang lelaki yang lain setelah beliau yang juga berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakan aku juga agar Allah menjadikan aku termasuk dari mereka juga. Ya, Nabi pun menjawab, sabaqaka biha Ukashah, kamu sudah permintaan kamu ini sudah didahului oleh Ukashah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian kepada lelaki yang kedua ini? Para ulama ada yang menjawab, mungkin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ia itu munafik. Ya. Jawaban yang lain kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menutup pintu karena kalau yang kedua juga dikatakan engkau termasuk dari mereka, nanti semua hadirin akan meminta hal yang sama. Ya, jadi kacau nanti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menutup pintu itu. Jawaban yang kedua ini kata sebagian para ulama lebih tepat, karena kalau jawaban yang pertama tadi ini ada unsur bermudah-mudahan memfonis seseorang dengan nifak tanpa dalil yang pasti. Baik. Dengan ini kita telah memahami makna riwayat di atas. Berikut ini beberapa penjelasan terkait beberapa rawi yang ada di dalam hadis ini dari Syekh Shalal Fauzan secara ringkas. Baik, barakallahu fiik. Faddal akhi Farhan. Qala syarih hafizahullah, tarajum ar-rijal al-waridah asma'uhum fil hadis. Husain huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'i at-tabi'in, mata sanata 136 wa lahu 93 sanah. Yang ada di dalam hadis ini adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Ya, As-Sulami Al-Harithi, beliau tabi' tabi'in. Berarti kalau tabi' tabi'in selaiting dengan Imamah Malik, tabi' tabi'in. Beliau meninggal pada tahun 136 Hijriah dan beliau berumur 93 tahun. Naam. Istamir. Ihu min ajillati ashab Ibn Abbas qatalahu al-Hajjaj sanata 95 wa lam yukammil al-50. Adapun Sa'id bin Jubair, beliau adalah seorang imam yang faqih, termasuk murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang paling mulia. Karena nama murid itu kan banyak dan mereka bertingkat-tingkat keilmuan dan kekokohan periwayatan mereka kepada dari guru mereka. Nah, termasuk dari murid Abdullah bin Abbas yang paling kokoh dalam meriwayatkan ilmu dari Abdullah bin Abbas adalah Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama tabi'in dan meninggal dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim. Dan meninggalnya beliau dipenggal oleh Hajjaj bin Yusuf. Ada sebuah faedah yang penting untuk anda sebutkan, asy-syai bisy-syai yuzkar. Sebagian kaum khawarij atau sebagian kaum yang terkontaminasi paham khawarij beralasan dengan sikap sebagian ulama tabi'in yang memberontak atau melawan Hajjaj bin Yusuf untuk membolehkan aksi demo atau aksi pemberontakan kepada penguasa dengan alasan dari ulama tabi'in dahulu juga ada kok yang memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, di antaranya Sa'id bin Jubair, dan itu hal yang dimaklumi dalam kitab-kitab sejarah. Bahkan beliau mati dalam keadaan terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf. Maka kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, sungguh menyedihkan dan aneh Kalau itu alasan ilmiah yang dipakai oleh seorang da'i atau seorang penuntut ilmu agama yang disandarkan, yang dinisbatkan kepada ilmu atau dakwah. Ya. Kenapa? Karena perbuatan individu seorang ulama dari kalangan sahabat, apalagi dari ulama yang datang setelah mereka, bukanlah hujjah di dalam Islam. Saya katakan perbuatan individu sahabat Nabi, apalagi perbuatan individu ulama ya, setelah para sahabat Nabi, itu bukanlah hujjah di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat dan hadis serta ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, menetapkan bahwa seorang harus bersabar di bawah penguasa yang zalim selama dia masih muslim, tidak boleh memberontak dan tidak boleh mencelanya serta tidak boleh mengkritiknya secara terang-terangan, tetapi dia didoakan agar mendapatkan hidayah, dia dinasihati secara hikmah dan empat mata, bukan sebagai bentuk ridha kita kepada kezalimannya, tetapi sebagai bentuk ketaatan kita kepada aturan yang Allah berikan kepada kita dalam menyikapi penguasa yang zalim, dan demi menutup pintu pertumpahan darah atau perang saudara. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, dan ini dijawab oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahwa setelah kejadian tersebut, yakni kejadian Hajjaj bin Yusuf, ulama semuanya sepakat bahwa tidak boleh melawan, memberontak kepada penguasa yang zalim, karena mafsadah yang akan terjadi di balik itu jauh lebih besar daripada maslahatnya. Nah, beliau meninggal dan umur beliau belum lewat 50 tahun. Dari kejadian ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa seorang ya, ketika ingin menyampaikan ilmu agama, menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala atau dengan kebenaran, dia harus siap dengan konsekuensinya. Kita bukan di konteks membenarkan sikap Sa'id bin Jubair kepada Hajjaj bin Yusuf, ya, tapi karena itu ijtihad beliau yang beliau menginginkan kebenaran atau pahala di balik itu. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwa seorang di dalam menyampaikan kebenaran dari agama Allah Jalla wa'ala hendaknya memiliki sikap tawakal yang tinggi, sikap berani, dan tidak perlu takut terhadap akibat-akibat buruk yang akan terjadi pada dirinya. Sebagai contoh misalkan, menyuruh manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, menyuruh manusia kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah, ini memiliki konsekuensi yang cukup besar, yang cukup berat. Ya. Dia akan dibuli, dia akan dituduh sebagai ustaz pemecah belah umat, dia akan dituduh ustaz yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang, sekalipun itu sebenarnya adalah bentuk cinta dan amanah dia di dalam menyampaikan agama Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi. Di antara ulama dahulu ada yang dibunuh, nah, ada yang dipenjara sampai mati, seperti halnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karena seringnya beliau membantah syubhat Al-Asy'ariyah dan syubhat Quburiyun di masa itu, yang negaranya, undang-undang negara di masa itu adalah Asy'ari. Ulama'nya, mufti negara adalah Asy'ari. Ya, keumuman masyarakat mengikuti akidah Asy'ari, tetapi di saat itu justru beliau sering membantah syubhat-syubhat Asy'ari terkait takwil mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, dan syubhat-syubhat ya, sebagian kelompok yang menyimpang, yang suka dengan perbuat ritual-ritual syirik dan bid'ah ya, al-amaliyah. Maka beliau pun dipenjara, dan beliau dipenjara sampai meninggal dunia di dalam penjara tersebut. Naam. Istamir. Syabi ismuhu Amir bin Syurahil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar wa huwa min thiqati tabi'in, mata sanata 300 min al-Hijrah. Baik. Rawi yang ketiga dalam riwayat ini adalah Syabi. Syabi itu namanya Amir bin Syurahil Al-Hamdani. Wulida fi khilafah Umar. Beliau lahir pada masa khilafah Umar, dan beliau termasuk tabi'in yang thiqat. Meninggal pada tahun 103. Beliau dikenal dengan dengan hafalan yang sangat kuat. Dan di antara ucapan beliau yang masyhur, kata beliau adalah ma wada'tu as-sauda alal bayda. Aku tidak pernah meletakkan warna hitam di atas warna putih. Maksudnya tidak pernah menulis, saking kuatnya hafalan beliau. Ya. Dan memang orang Arab dari zaman dahulu sampai hari ini, dan terkhusus di masa itu, mereka diberikan kekuatan hafalan yang luar biasa. Contohnya Sya'bi, beliau tidak pernah nulis, tapi karena hafalan yang sangat kuat, ya, jangan antum coba ya. Kita enggak coba, kalau kita coba enggak nulis, ya nulis aja bisa lupa, apalagi enggak nulis. Ya nulis aja bisa lupa dan salah-salah tulisannya, apalagi kalau enggak nulis. Tapi yang ingin saya ingatkan dari beliau ini, beliau yang dikenal hafalannya cukup kuat dan berkata demikian, tetapi di akhir hayatnya beliau menyesal dulunya tidak menulis ilmu agama, hanya karena bersandar kepada hafalan. Sampai-sampai beliau berkata, aku telah lupa sekian hadis Nabi yang apabila jumlah hadis yang aku yang terlupakan olehku tersebut dihafal oleh seseorang, lakafa bidzalika aliman, sungguh dia akan menjadi ulama dengan hadis-hadis yang telah terlupakan oleh aku tersebut. Artinya beliau menyesal. Ya, dan ini bukan sesuatu yang terpuji ya untuk dilakukan oleh seorang thalibul ilm, karena Allah telah menganjurkan kita untuk menulis alladzi 'allamal insana allamahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana ma lam ya'lam iqra khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam 'allama bil qalam. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga ya menganjurkan kita untuk menulis dalam beberapa hadis yang sahih, demikian juga ucapan ulama salaf. Baik. Rawi yang keempat dalam hadis ini, Buraidah bi dhammi awwalihi wa fathhi tsanihi Ibnu al-Husayb bin al-Harith al-Aslami sahabiyyun syahir mata sanata 63. Buraidah di dalam hadis ini beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Nah, berikutnya Ibnu Abbas wa sahabiyyul jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn ammi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil fa kana kadhalik wa mata bi-ta'if sanata 68. Adapun Abdullah bin Abbas, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, nama beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan putra paman kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya beliau dengan Nabi pada Abdul Muttalib. Beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau dengan doa Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agama ini dan tajamkan pemahamannya terhadap tafsir Al-Qur'anul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disebutkan ketika Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Dengan doa ini beliau saat itu memeluk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dengan keberkahan dakwah Nabi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abdullah bin Abbas menjadi seorang alim. Bahkan di masa Umar beliau diangkat sebagai ahlu syura. Ya, di antara sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua, yang paling mudanya adalah Abdullah bin Abbas. Sampai sebagian para sahabat ada yang berkata, kenapa anak-anak kami yang seumuran Abdullah bin Abbas tidak dimasukkan? Kenapa cuma Abdullah bin Abbas yang kamu angkat sebagai ahlu syura, sementara anak-anak kami yang seumuran dia juga banyak? Maka Abdullah Umar pun memperlihatkan bagaimana keilmuan Abdullah bin Abbas yang membuat Umar mengangkat ia sebagai ahlu syura di masa khilafahnya. Fakana kadhalik, maka beliau pun menjadi orang yang berilmu dan sangat tajam pemahamannya terhadap tafsir. Wa mata bi Taif, dan beliau wafat di Taif. Taif sudah di luar tanah haram ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan sebab beliau pindah ke Taif karena beliau khawatir tinggal di tanah suci Mekah dan tidak dapat menjaga dirinya dari dosa-dosa kecil. Karena melakukan dosa kecil di tanah suci haram, dosanya sama seperti dosa besar. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan demikian sebabnya. Ini menunjukkan kepada kita sikap takutnya mereka para sahabat Nabi SAW bermaksiat kepada Allah. Ya. Sebagaimana pahala yang ibadah yang kecil, yang sedikit menjadi banyak apabila dilakukan di dalam tanah suci, demikian pula dosa kecil apabila dilakukan di tanah haram itu juga menjadi itu akan menjadi dosa besar. Demikian disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan Al-Kabair. Dan mereka menyebutkan salah satu sebab Abdullah bin Abbas pindah dari tanah haram adalah itu. Ini menunjukkan kepada kita betapa takutnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata riwayat tersebut sahih dari beliau. Beliau meninggal pada tahun 268 Hijriah. Baik, adapun Ukasyah kata beliau, "Naam, istamir." Ukasyah wa Ukasyah bin Mihsad bin Harthan al-Asadi kana min sabiqin ila al-Islam hajara wa shahida Badran wa qatala fiha wastushhida fi qital ar-Riddah ma'a Khalid bin al-Walid sanata 12. Allah, Allahu Akbar. Ukasyah dalam hadis ini adalah Ukasyah bin Mihsan bin Harthan al-Asadi. Beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dalam Islam, ya. Beliau telah hijrah, ya. Kalau disebutkan kata hijrah secara mutlak terkait para sahabat Nabi, maka yang dimaksud dengannya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini jika disebut kata hijrah secara mutlak. Nah, keutamaan beliau yang lainnya, beliau ikut menyaksikan perang Badar. Perang yang paling mulia di dalam Islam, ya. Yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin hanya 2 atau sampai 300 orang melawan pasukan kaum musyrikin yang sudah siap perang dengan alat perang mereka yang lengkap, ya, jumlah mereka seribuan. Sementara kaum muslimin tidak memiliki persiapan perang, ya. Karena mereka tidak bertujuan perang ketika pergi ke Badar. Badar artinya adalah sebuah tempat yang dekat dengan pantai, ya. Namun Allah Jalla wa'ala menakdirkan peperangan di saat itu. Wa qatala fiha, beliau ikut berperang dalam perang Badar tersebut dan beliau mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad di saat itu, yang mengikuti Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam, di bawah pimpinan masalah peperangan tersebut di bawah pimpinan Khalid bin al-Walid pada tahun 12 Hijriah. Berarti 2 tahun setelah Nabi SAW meninggal beliau wafat. Ini menunjukkan keutamaan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, maka menunjukkan tidaklah Nabi SAW menyebutkan beliau termasuk dari mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab, melainkan karena beliau memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang sebagiannya adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di atas. Baik, berikut ini makna hadis secara global. Adapun kosakata hadis yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tidak kita bacakan lagi karena sudah saya sebutkan dalam terjemahan hadis di atas tadi. Naam, faddal Ustaz Farhan. المعنى الإجمالي للحديث يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة فأخبر أنه عالجها بالرقية فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Makna hadis di atas secara global adalah Di dalam hadis ini Husain bin Abdurrahman menceritakan diskusi yang terjadi di majlis atau pembicaraan yang terjadi di majlis Sa'id bin Jubair. Ini menerangkan kepada kita salah satu dari keindahan majlis ilmu agama di masa para salaf, di mana majlis mereka itu tidak sekedar seorang guru menyampaikan ilmu setelah itu pergi, tidak. Tetapi ya, juga ada diskusi atau bahkan terkadang berbincang-bincang santai antara guru dengan murid atau sesama jamaah. Pembicaraan terkait jatuhnya sebuah bintang di malam hari. Husain pun mengkabarkan bahwa ia termasuk orang yang melihat bintang yang jatuh tersebut. Karena pada malam tersebut dia sedang begadang, tidak tidur. Tetapi karena beliau khawatir disangka dan diduga bahwa beliau begadang di malam itu karena beliau sholat tahajud, maka beliau pun menerangkan bahwa beliau begadang di malam tersebut, tidak tidur di malam tersebut sehingga melihat bintang yang jatuh tersebut dari langit bukan karena sedang bangun untuk sholat tahajud, tetapi karena beliau disengat oleh binatang yang berbisa. Beliau menyebutkan alasan ini agar tidak disangka beliau melakukan suatu ibadah yang tidak beliau lakukan. Ini merupakan kebiasaan mereka, ulama salaf. Mereka amat semangat menjaga diri mereka untuk ikhlas dan tidak terjerumus ke dalam riya. Maka Sa'id bin Jubair pun bertanya, lantas apa yang kamu lakukan di saat engkau disengat oleh binatang yang berbisa tersebut? Beliau pun menyampaikan bahwa beliau mengobati diri beliau dengan ruqyah, meminta untuk diruqyah. Sa'id bin Jubair pun kembali bertanya kepada beliau dalil yang beliau pakai, yang beliau pegang terhadap perbuatan beliau tersebut, yaitu meminta ruqyah atau melakukan pengobatan ruqyah. Maka beliau pun menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan perbuatan beliau tersebut atau membenarkan sikap beliau tersebut yang ilmiah, yaitu beliau berlandasan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap yang bagus, seorang selalu berdalil dengan hadis. Maka aneh ya jika ada orang marah tatkala orang lain beralasan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Sebagian orang marah ya, aneh ini. Dikit-dikit hadis. Emangnya nabi itu ayahmu, nabi itu mamamu? Ini ucapan yang membingungkan. Mestinya seorang senang kalau ada yang beralasan dengan hadis, menunjukkan orang tersebut cinta Nabi SAW. Tapi sebagian orang aneh, marah dia, tersinggung dia. Ini dikit-dikit hadis. Emang lu aja yang hafal hadis? Ya, jangan mempermainkan emosi orang atau mempermainkan ya perasaan manusia. Andai kata Anda memiliki landasan yang ilmiah, sebutkan kepada umat ini bahwa Anda memiliki landasan yang syar'i dari ayat, hadis atau ucapan para ulama salaf. Dan andai kata alasan argumen orang lain itu keliru secara ilmiah, maka jelaskan secara ilmiah letak kekeliruan ucapan atau sikap orang lain tersebut. Jangan justru dengan mempermainkan perasaan manusia. Kemudian Sa'id bin Jubair pun menyebutkan kepada beliau sesuatu yang lebih sempurna untuk beliau lakukan. Beliau tidak mengingkari perbuatan Husain bin Abdurrahman yang melakukan ruqyah terhadap dirinya karena disengat oleh binatang yang berbisa, atau meminta untuk diruqyah. Karena itu beliau membimbing Husain bin Abdurrahman untuk melakukan sesuatu yang lebih sempurna, yaitu meninggalkan hal itu. Itu untuk tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah diri beliau sekalipun beliau membutuhkannya, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana kondisi 70 ribu umat Nabi Muhammad SAW yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana Nabi SAW menyebutkan di antara menyebutkan sifat mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan kay, artinya tidak meminta ruqyah dan tidak meminta kay kepada orang lain karena ingin merealisasikan tauhid mereka kepada Allah, dan mereka melakukan sebab yang lebih kuat, yaitu tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. sehingga mereka tidak meminta kepada selain Allah, kepada siapapun selain Allah Jalla wa'ala, baik ruqyah ataukah yang lebih daripada ruqyah. Ini makna hadis secara global. Baik, berikut ini sisi kesesuaian hadis ini disebutkan pada bab ini. Dan kita di bab apa? Bab keutamaan merealisasikan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Naam. Munasabatul hadis lil bab anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiq at-tauhid wa thawab dzalika 'inda Allah ta'ala. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan di dalam bab ini karena di dalam hadis ini disebutkan penjelasan makna merealisasikan tauhid dan pahala merealisasikan tauhid di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, hadis ini menerangkan kepada kita hal-hal yang apabila kita merealisasikannya maka kita sungguh telah merealisasikan tauhid kepada Allah, yaitu tidak meminta kepada orang lain meruqyah diri kita, tidak meminta kepada orang lain untuk mengkai diri kita, dan yang ketiga, tidak suka mengadu nasib dengan sesuatu atau beranggapan sial dengan sesuatu. Yang keempat adalah bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis ini ada bentuk perealisasian tauhid yang sifat yang wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Yang sifat wajib adalah tawakal kepada Allah, meninggalkan tatayur, karena tatayur hukumnya syirik. Perealisasian tauhid yang sifatnya sunnah dalam hadis ini adalah tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah diri kita dan tidak meminta kepada orang lain untuk mengkai diri kita. Karena meminta ruqyah atau meminta kai kepada manusia hukumnya bukan haram, ya, tetapi makruh. Baik, berikut ini beberapa faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, tapi karena waktu yang telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf ya, bukan pura-pura fasih. Kadang karena kita sudah sering baca bahasa Arab, jadi terkadang terbawa dengan logat Arab ya, sehingga kata habis habis terucapkan habis ya, antum berbaik sangka aja ya. Ya, terkadang memang ya seperti itu. Demikian juga terkadang karena kita sudah sering ngomong bahasa Indonesia, pas ngomong bahasa Arab, logat Indonesia pun terbawa ke dalam logat Arab. Nah, baik, karena faedah yang beliau sebutkan dari hadis ini banyak, dan insyaallah ta'ala akan ada beberapa faedah tambahan yang akan saya sebutkan nukilan dari beberapa para ulama terkait pembahasan ruqyah ini. Maka insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Yang paling penting, pahami dulu hadis ini. Ya, dan walillahilham telah kita pahami dengan benar dan secara global dari uraian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala dan beberapa faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya sebutkan ketika menerjemah hadis di atas tadi. Maka insyaallah taala besok sore kita akan masuk kepada faedah-faedah hadis yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Faddal barakallahu fikum, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Naam, silakan. Ini ada Bang Isma. Isma mana ni? Isma Takengon. Benar meriah. Ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya, Bang? Ya khair, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Lagi puncak dingin atau dingin biasa ni? Benar meriah. Sedang, Ustaz. Sedang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada hal yang ingin disampaikan, Bang? Sebelum kita akhiri majelis ini. Mungkin ini aja, Ustaz. Mungkin tim kita memberikan apa? Ya, kadang-kadang kan kita kan lihatnya kan di luar rumah, misalnya tidak ada bacaan gitu kan. Mungkin kita memberikan misalkan Ustaz Farhan ya, satu lagi apa? Membaca, mungkin di sebelahnya mungkin ada bisa layar untuk apa? Isi kitabnya diperlihatkan ke layar gitu ya. Nah, Ustaz. Baik, insyaallah akan ya. Bang Imam, insyaallah bisa ya. Baik, jazakallah khair Bang Isma. Insyaallah kedepannya akan ditampakkan ke layar. Tapi jangan nanti ketika kitabnya sudah nampak di layar, Abang justru enggak nampak lagi nanti. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah minta ruqyah dan kai bisa dikiaskan dengan berobat ke dokter bila sakit? Ini salah satu dari pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sebenarnya. Namun tidak mengapa karena sudah ditanya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena berobat telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis yang sahih Nabi menyatakan ibadallah tadawu fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu dawa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah telah turunkan untuknya penawarnya, obatnya. Dan ulama fikih khilaf terkait hukum berobat, apakah hukumnya wajib ataukah mustahab. Oleh karenanya para ulama dalam mensyarah hadis ini ada yang menyatakan bahwa tidak meminta ruqyah dan tidak meminta kay kepada orang lain ini khusus hanya dalam dua hal ini saja. Tidak dikiaskan kepada hal yang lain yang di situ juga ada unsur meminta kepada manusia. Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena pengobatan kay dan ruqyah di masa jahiliyah adalah pengobatan yang membuat hati keumuman masyarakat di saat itu benar-benar terikat dan bergantungan dengannya. Mereka menduga bahwa kay dan ruqyah itu selalu menyembuhkan. Dan juga karena ada ketergantungan hati mereka yang luar biasa terhadap orang yang melakukan kay dan ruqyah. Nah, di antara ulama yang menjelaskan demikian adalah Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab beliau At-Tamhid, syarah kitab Tauhid ketika mensyarah hadis ini. Sehingga kata beliau khusus dalam hal ini. Alasan yang lainnya kata para ulama bahwa apabila dikiaskan ke dalam meminta ruqyah dan kay adalah hal-hal yang lain seperti meminta kepada orang lain, minta tolong dong ambil sendal saya, minta tolong dong ambilkan ini untuk saya, minta tolong bawakan saya ke rumah sakit, minta tolong obati saya. Kalau ini dimasukkan ke dalam hal ini, maka ini sesuatu yang sungguh memberatkan. Ya, bisa-bisa enggak ada orang yang mendapatkan keutamaan ini. Nah, ya. Dan juga melihat kepada dalil-dalil yang lainnya, sebagai contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya membawa seekor kambing dari hasil ruqyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idribu li fihi saham. Ya, jangan lupakan bagianku dari kambing tersebut ini, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha siwak yang ada di mulutnya Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dengan bahasa isyarat beliau. Ya. Oleh karenanya juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan apabila seorang meminta pengobatan kay zaman sekarang dan pengobatan kay tersebut telah dipersiapkan oleh pemerintah, di mana dokter yang menjalankan metode pengobatan tersebut dia telah digaji, kemudian dia meminta, tidak termasuk dalam hal ini. Kenapa? Karena di situ tidak ada unsur menghinakan diri kepada orang yang melakukan pengobatan kay tersebut. Kenapa? Karena dia sudah digaji atas pekerjaan dia tersebut. Ya. Beda halnya dengan yang tadi, ya, di masa orang masa jahiliyah dahulu dia meminta kepada orang lain untuk melakukan kay kepadanya. Di situ ada unsur merendahkan dirinya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan lainnya dari saudara kita Muhammad Abdussalam. Bismillah, mohon dijelaskan Ustaz kembali tentang meminta untuk diruqyah untuk menempuh sebab penyembuhan. Sebab yang digunakan adalah jelas dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini sebenarnya pelajaran yang telah kita sebutkan, akan kita bahas pada besok sore, ya. Namun jika diperhatikan hadis yang telah kita bahas hari ini, sebenarnya ini sudah terjawab bahwa dalam masalah ruqyah ini ada beberapa tingkatan, ya. Yang pertama, dia meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Ini perbuatan yang sifatnya makruh, yang apabila ia melakukannya, maka ada terluput dari keutamaan yang Nabi sebutkan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Tapi dia tidak dikatakan melakukan hal yang haram. Yang kedua, orang lain datang meruqyah dia tanpa meminta, dan dia pun tidak melarang mereka meruqyah dirinya. Ini juga ini tidak mengapa dan tidak membuat ia terluput dari keutamaan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Kenapa? Karena Nabi tidak melarang Aisyah meruqyah diri beliau. Demikian juga para sahabatnya tidak melarang orang lain meruqyah diri mereka. Tingkatan yang ketiga, datang orang lain meruqyah dirinya, kemudian dia melarang mereka meruqyah dirinya. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dan para sahabatnya tidak melarang orang lain meruqyah mereka, ya tatkala ruqyah tersebut bukan permintaan dari diri mereka. Jelas ya? Barakallahu fiik. Bismillah, pertanyaan dari saudari kita Sarah. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa penyebab terkadang hati tidak khusyuk dan tenang saat salat, dan bagaimana agar tetap istiqamah untuk khusyuk dalam salat? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jawabannya ya akhi, barakallahu fiik, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, dan ini adalah sebuah musibah yang menimpa kita ya. Para ulama menyebutkan di antara sebab yang membuat kita tidak bisa khusyuk di dalam salat adalah terlalu condong kepada dunia. Condong kepada dunia. Ya. Karena dunia itu dapat melalaikan manusia. Ya. Jangankan dunia yang sifatnya ada kelezatan di situ ya. Perkara dunia yang terlihat saja itu terkadang bisa mengganggu kekhusyukan salat kita. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau terganggu dengan gorden Aisyah radhiyallahu anha yang di dalam padanya ada gambar. Sebab yang lainnya adalah maksiat mata ya, maksiat hati ya, maksiat telinga ya, ataukah yang lebih besar dari itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa maksiat itu sangat membekas di hati. Bahkan terkadang seorang ketika salat dia mengingat dosa-dosa yang telah ia lakukan mungkin puluhan tahun sebelum salat itu. Tiba-tiba pas salat dia ingat dosa yang telah ia lakukan puluhan tahun yang lalu. Apa kiranya jika dia melakukan salat yang menjelang waktu salat? Sebab yang lainnya adalah kurang memperhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang salat. Ya, di antaranya misalkan melakukan salat sunnah qabliyah apabila salat tersebut memiliki sunnah qabliyah, menyempurnakan wudu ya, bersiap-siap untuk salat ya, pergi ke masjid dalam keadaan tenang ya, tidak tergesa-gesa, masuk ke masjid membaca zikir masuk masjid ya. Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan kekhusyuan ibadah khusyuk di dalam salat. Doa yang secara umum dan secara khusus adalah isti'adah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan Basmalah atau setiap kali ada gangguan dari syaitan walaupun dia sedang di dalam ruku, dia terganggu dan sangat diganggu oleh syaitan untuk tidak khusyuk, dia langsung membaca hendaknya dia langsung baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, sebab yang lainnya adalah mempelajari makna arti bacaan-bacaan yang dia bacakan di dalam salatnya, baik Al-Qur'an ataukah zikir-zikir yang ada di dalam salat. Dengan ia mengerti dan memahami maknanya, dia akan merenunginya. Maka ia akan khusyuk karenanya. Nah, barakallahu fiik. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz, di luar tema, di sekolah umum biasanya murid-murid akan diajarkan untuk menundukkan kepalanya sambil mengucapkan salam atau selamat siang kepada guru mereka sebagai tanda hormat. Namun batas menundukkan kepalanya tidak sampai seperti ruku saat salat, tetapi hanya bagian kepala saja ditundukkan. Apakah perbuatan ini termasuk ruku kepada selain Allah? Ini tidak dinamakan syirik. apabila ia melakukannya kepada selain Allah tanpa ada unsur akidah. Tetapi ini perbuatan yang dilarang. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-inhina, membungkuk kepala ketika memberi salam kepada orang lain. Ya, ini diingkari oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa beliau. Karena demi menutup pintu yang lebih dari itu, pintu menjerumuskan seorang kepada ruku kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu Islam adalah agama yang tidak hanya melarang kita melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, tapi Islam juga melarang kita melakukan sesuatu yang ia dapat menjerumuskan kita kepada sesuatu yang telah Allah haramkan, baik syirik, bid'ah ataukah maksiat. Di antaranya adalah larangan Nabi SAW kepada kita untuk berdiri setiap kali atau bangun berdiri setiap kali seseorang datang, seperti yang dilakukan oleh pasukan Romawi kepada raja mereka. Ini untuk menutupi pintu fitnah semuanya. Tapi untuk dikatakan syirik, tidak dikatakan syirik, tapi ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, barakallahu fik. Kecuali jika ia melakukannya dengan unsur akidah. Kalau saya tidak melakukan, khawatir enggak berkah ilmu saya, khawatir nanti saya celaka dan seterusnya. Nah, ini jatuh ke dalam syirik. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika imam rutin membacakan satu atau dua hadis langsung setelah selesai di salah satu waktu salat seperti taklim kecil-kecilan dalam waktu singkat, apakah ini diperbolehkan? Apabila itu dilakukan setiap waktu salat, maka lebih baik ini ditinggalkan. Kenapa? Karena akan mengganggu manusia untuk melakukan zikir setelah salat lima waktu. Nah, yang mereka diberikan waktu jeda sebentar untuk berzikir setelah salat lima waktu. Tapi apabila ini dilakukan sesekali karena momen tertentu, maka tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah melakukannya, seperti hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Usikum bisam'i wa bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi." Al-hadis dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa itu Nabi sampaikan setelah salat subuh, atau kebetulan ada tamu dan dia seorang ustaz, seorang da'i, maka dia diminta untuk menyampaikan sebuah ceramah. Maka ini tidak mengapa, karena penyampaian ilmu agama itu sesuatu yang terpuji dan dituntut dalam Islam secara umum. Nah, barakallahu fik. Demikian yang kami ketahui, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, afwan, sama ya dengan pertanyaan di atas. Baik, masih ada yang lain teman-teman? Ada yang bertanya langsung? Baik, jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.